Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talaba rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran sorab kita, membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, dan kita masih di bab kedua dan akan membaca subbab kelimanya. Nah, bab dua masuk subbab kelima. Yaitu al-fi'lul muta'adi wal lazim, fi'il muta'adi dan fi'il lazim. Assalamualaikum. Apakah ada pertanyaan pelajaran yang telah lewat? Kalau enggak, kita melanjutkan. Ya, silakan bergantian baca, Mas Pak. Kata muallif hafizullah, subbab yang kelima dari bab dua, fi'il muta'addi lazim. Fi'il berdasarkan mut, yakni butuh objek atau tidaknya, terbagi menjadi dua, itu fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fi'il berdasarkan ma'mul. Makmulnya, yaitu apa? Yang terkenai amalan fi'il. Ada amil, ada makmul. Gitu ya. Amilnya fi'il, apa makmulnya? Makmulnya bisa berupa fa'il, bisa juga berupa maf'ul bi. Itu. Amilnya fi'il. Kenapa fa'il marfu? Karena ada fi'il. Daraba Zaidun Amron. Kenapa Amron mansub? Karena ada fi'il dan fa'il. Di sini secara khusus makmul, untuk makmul yang maf'ul. Fi'il berdasarkan makmulnya, maksudnya butuh objek atau tidaknya, terbagi menjadi dua. Ada fi'il muta'adi dan ada juga fi'il lazim. Fi'il muta'adi ini fi'il yang butuh objek, adapun fi'il lazim fi'il yang tidak butuh objek. Lalu akan dijelaskan, dirinci apa itu fi'il muta'adi dan apa itu fi'il lazim. Silakan dilanjutkan. Berkata muallif hafizahullah, yang A, fi'il muta'adi. Satu, pengertian fi'il muta'adi yaitu fi'il yang pengaruh atau akibat dari perbuatan fa'il, yakni pelaku fi'il, sampai kepada maf'ul bih, objek. Fi'il ini butuh kepada fa'il, pelaku perbuatan atau kejadian, dan butuh kepada maf'ul bih atau objek yang terkenai perbuatan. Fi'il ini disebut juga fi'il waqi' dan fi'il mujawiz. Barakallahu fikum. Itu pengertian fi'il muta'addi ya. Seperti yang tadi dibacakan, disebut dengan fi'il apa? Fi'il waqi'. Waqi' itu yang terjadi. Atau fi'il mujawiz, yaitu yang melampaui. Barakallahu fikum. Ya, silakan dibaca contohnya. Contohnya, hafizah Zaidun ad-darsa. Zaid telah menghafal pelajaran. Dorabtu Zaidan. Aku telah memukul Zaid. Hafizah Zaidun ad-darsa. Hafizah fi'lun madin. Zaidun fa'ilnya. Ad-darsa maf'ulun bihi. Itu ya. Hafizah fi'il. Fi'il ini sebagai amil. Mana makmulnya? Zaidun makmulnya. Yang makmul di sini sebagai fa'il. Ad-darsa makmul juga. Sebagai apa? Sebagai objek maf'ulun bihi. Kalau di i'rab agak lengkap, kita katakan hafidha fi'lun madin mabni alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi doma li'anahu ismul mufrad. Ad-darsa maf'ulun bihi mansub. Jadi Zaidun fa'il marfu' ya. alamat rafi doma li anu ismun mufrad ad-darsa mafulun bihi mansubun alamatun nasbihi fathah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang bawahnya adarabtu zaidan daraba fi'lun madin mabni ala sukun. Kenapa? Litisalihi bidomiri rafin mutaharik. Wa ta domir mutasil mabni ala domi fi mahli rafin fa'il. Tak di situ sebagai fa'il. Zaidan mafulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah. Nah, itulah yang disebut dengan fi'il mutaaddi, yaitu fi'il yang memiliki mafulun bihi, langsung diucap mafulun bihi mansub. Nah, kalau berupa isim mu'rab, kalau berupa isim mabni dikatakan fi mahali nasbin mafulun bihi. Seperti apa? Dorob tuka. Nah, kap di situ domir mutasil mabni alat fathi fi mahali nasbin mafulun bihi. Ya, kalau isim mabni seperti dorob tuka, maka kita katakan apa? Fi mahali nasbin mafulun bihi. Nah, syahidnya ini yang dimaksud dengan fi'il muta'adi, yaitu fi'il yang memiliki objek. Nah, dilanjutkan. Berkata mu'alif habibullah, tanda fi'il muta'adi bisa menerima atau bersambung dengan dhamir ha, kata ganti, yang kembali atau menggantikan kepada maf'ul bih. Nah, ada domir yang domir ini kembali, maksudnya menggantikan kepada maf'ulun bih. Yang namanya domir itu apa? Kata ganti, ya berarti harus ada yang diganti. Mana yang diganti? Ya, yaitu yang diganti maf'ulun bihinya. Nah, ini ciri dari fi'il muta'adi, yaitu fi'il ini bisa bersambung dengan domir, yang domir itu harus kembalinya kepada maf'ulun bihi. Nah, bukan kembali kepada maf'ul mutlak, bukan pula kembali kepada dhorof, harus kembali kepada maf'ulun bihi. Nah, contoh, baca contoh. Contohnya, ijtahadat talibu fa'akramahul mudarrisu. Murid itu rajin, maka guru itu menghormatinya. 6. Ijtahada fi'lun madin atau libunya fa'ilun marfu alamat rafihi. Fa'ilun marfu alamat rafihi doma. 6. Fa fa'atifa sababiyah. Akroma fi'lun madin mabni alal fathi alha domir mutasil mabni alal domi fi mahali nasbin mafulun bihi. 6. Nah, di sini maksudnya, maksud dari fi'il lazim ini, akroma ini maksud dari fi'il muta'adi ini maksudnya. Akroma di sini fi'il muta'adi, kenapa? Karena bersambung dengan domir ha, yang domir tersebut kembali kepada maf'ulun bihi. 6. Siapa maf'ul bihi di sini? Yang kembali ke di sini statusnya bukan maf'ul bihi, statusnya sebagai fa'il, ya. 6. Ijtahada talibu, murid itu rajin, fa akramahul mudarrisu, maka guru menghormatinya. 6. Barakallahu fikum, artinya sebaiknya diperbaiki yang itu. Tanda fi'il muta'adi bisa menerima atau bersambung dengan domir ha, kata ganti, yang kembali kepada kata sebelumnya, itu aja, yang kembali kepada lafaz sebelumnya. Yang kembali kepada kata sebelumnya, yang domir ini sebagai maf'ulun bihi. Domir ini sebagai maf'ulun bihi, ditulis domir ini sebagai maf'ulun bihi. Nah, itu. 6. Karena ada domir yang bukan maf'ulun bihi, ada yang nanti mau dijelaskan sebentar lagi menjelaskan domir yang bukan maf'ulun bihi. 6. Lanjutan. Kemudian contoh kedua, al-babu aghlaqtuhu, pintu itu aku telah menutupnya. 6. Al-babu aghlaqtuhu, al-babu di situ mubtada marfu', alamat rafa'nya doma. Aghlaqtu fi'lun madin mabni ala sukun, kenapa? Karena bersambung dengan domir rafa' mutaharik, yaitu ta. Gitu ya. Al-ha domir mutasil mabni ala domi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Gitu kan? Apa artinya? Pintu itu aku menutupnya. Nah, apa syahidnya? Syahidnya fi'il aglaqo adalah fi'il muta'adi. Kenapa? Karena bersambung dengan domir ha, yang domir tersebut kembali kepada lafaz sebelumnya. Nah, dan domir ha ini sebagai maf'ulun bihi. Nah, lanjutan. Berkata ma'alif habibullah, adapun dhamir ha, kata ganti yang kembali atau menggantikan dhorof, yakni kata keterangan waktu, atau menggantikan masdar, yakni maf'ul mutlak, maka hal itu tidak menunjukkan muta'addinya fi'il, seperti dalam ucapan. Nah, sebentar, ini ada pengecualian. Ini ada pengecualian tentang apa? Tentang tidak semua fi'il yang bersambung dengan dhamir, tidak semua fi'il yang bersambung dengan dhamir itu fi'il muta'addi, namun fi'il tersebut bisa berupa fi'il lazim. Ya. Nah, ini pengecualiannya. Seperti apa? Seperti fi'il yang bersambung dengan dhamir kembali kepada dhorof, atau fi'il yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul mutlak, maka fi'il itu tetap dikatakan fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi, meskipun bersambung dengan dhamir. Ini maksud pengecualian untuk pengertian di atas. Karena di atas disebutkan tanda atau ciri fi'il muta'addi itu bisa bersambung dengan dhamir. Nah, itu kan? Nah, di sini dijelaskan bahwa tidak semua fi'il yang bersambung dengan dhamir itu fi'il muta'addi. Kenapa? Karena ada dhamir yang kembali kepada dhorof, ada juga dhamir yang kembali kepada maf'ul mutlak. Nah, maka fi'il tersebut tetap fi'il lazim. Nah, dibaca contohnya. Seperti dalam ucapan yaumal jum'ati. Yaumal jum'ati zurtuhu. Hari Jumat aku berkunjung pada hari tersebut. Iya. Terus. Kemudian contoh berikutnya, tajammal bil fadilati tajammulan kana yatajammaluhu salafuka salihu. Iya. Bersungguh-sungguhlah engkau berhias dengan melakukan perbuatan-perbuatan mulia yang para pendahulumu yang salih mereka bersungguh-sungguh berhias dengannya. 6. Barakallahu fikum. Zurtuhu. 6. Di situ dianggap bersambung dengan domir, namun domir tersebut kembali ke dorob. 6. Yaitu yom yang disebutkan di awal. Seperti antum mengucap zurtu yomal jum'ah, hanya saja yomal jum'ahnya diganti menjadi dorob. Gitu ya. Kemudian juga berikutnya tajammal. 6. Fil fadilati tajammulan kana yatajammaluhu. Seperti antum mengucap kana yatajammaluhu, haknya dibuang diganti menjadi tajammulan. Tajammulan di situ maf'ul mutlak. Tajammala ya tajammalu tajammulan, dari masdar kan. Nah, maf'ul mutlak itu berasal dari masdar, ya enggak, yang datang sebagai penguat fi'ilnya dan yang semisalnya ada dalam perincian pembahasan maf'ul mutlak. Nah, di sini fi'il tajammala yang pertama maf'ul mutlaknya dijelaskan secara nyata, ya, tajammala bil fadilati tajammulan. Nah, di situ sebagai maf'ul mutlak. Tajammal fi'il amr mabni ala sukun, fa'ilnya mustatir wujuban takdiruhu ana fa'ilnya. Fil fadilati ba harful jar, fadilati majrur bil ba. Nah, jar majrur muta'alliq dengan fi'il. Tajammulan maf'ul mutlak. Tajammulan maf'ul mutlak untuk tajammal yang disebutkan di depan. Nah, apa i'rab tajammulan maf'ul mutlak? Kana yatajammaluhu, di situ ya. Kana yatajammaluhu, hak di situ kembali ke tajammulan. Nah, kalau haknya kita buang, maka kita baca kana yatajammalu tajammulan salafuka salihu. Itu kalau haknya kita buang, kita keluarkan isim dhohir, maka kita katakan kana yatajammalu tajammulan salafuka salih. Nah, Syaitnya pada situ, hak itu menggantikan tajemulan. Kalau kita buang hak, kita keluarkan tajemulan, maka perkataan kita sah. Sebagai apa kedudukan tajemulan? Maf'ul mutlak. Nah, bukan maf'ul bihi. Sebagai apa maf'ul mutlak? Kenapa? Karena fi'il ini fi'il lazim, bukan muta'addi. Sehingga isim mansub setelahnya adalah sebagai lihat keadaan fiilnya. Kalau yang seperti ini sebagai maful mutlak, sebab fiil tersebut datang nam dari masdar fiilnya. Nam untuk menguatkan arti fiil. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Berkata muallif habibullah, dhamir ha pada contoh hamzah menempati kedudukan nasab sebagai dzaraf, dan pada contoh ba menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul mutlak untuk penegas. Nah, artinya kalau antum i'rab syurtuhu di situ zara fi'lun madin, kemudian ta dhamir mutasil mabni ala dhami fi mahali rafin fa'il, ha dhamir mutasil mabni ala dhami fi mahali nasbin maf'ul dorob, bimari nasbin, maful fihi atau dorob. Kemudian yang bawahnya, karena yatajam maluhu, karena fi'lun madin nakis, nam yatajam maluhu, nam, disitu, fi'lun mudhari'un marfu' litajarudhi minan nasib wal jazim, nam, fa'ilnya yang di belakang, salafukan itu fa'il, nam. Kemudian al-ha' domir mutasil mabni ala domi fi mahali nasbin maful mutlak. Nah itu ya. Yang ya tajamaluhu. Nah. Barakallahu fikum. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Nah. Sahihnya antum mengerti bahwa fi'il muta'addi itu fi'il yang memiliki objek, gitu aja sahihnya. Baik objeknya disebutkan seperti antum mengucap dorobtu zaidan. Mana objeknya? Zaidan atau maful bihinya enggak disebutkan, antum mengucap dorobtu. Ketika antum mengucap dorobtu, mana maful bihinya? Mahdhuf enggak disebutkan. Nah, ketika antum mendapati fiil dorobtu, antum mengucap dorobtu, antum cari maful bihinya enggak ada, bukan berarti fiil itu lazim, bukan. Kenapa? Karena yang namanya maful bihi, yang namanya maful bihi bisa disebut juga boleh tidak disebut. Gitu kan? Seperti antum berkata dorobtu, aku memukul. Antum ingin mengabarkan, memberitakan bahwa antum memukul tanpa antum menginginkan siapa yang dipukul. Tanpa antum ingin memberitahukan siapa yang dipukul. Ya, bisa jadi yang antum pukul adik antum, sehingga antum malu untuk menyebutkan siapa yang dipukul. Namun antum ingin memberitahukan antum memukul, dorobtu, aku memukul. Nah, berarti dorobtu di situ fi'il lazim atau muta'addi? Fi'il muta'addi, meskipun maful bihi enggak disebutkan. Nah, artinya apa? Fi'il muta'addi itu fi'il yang memiliki objek, baik objeknya disebutan ataupun tidak. Adapun fi'il lazim tidak memiliki objek. Nah, barakallahu fikum. Apa cirinya? Ya tadi cirinya fi'il-fi'il tersebut bisa bersambung dengan domir. Yang domir itu menempati posisi maful bihi untuk menggantikan kata sebelumnya. Nah. Lanjutan. Apa ganti? Mas Fauzan. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang kedua, pembagian fi'il muta'addi kepada binafsihi dan bighairihi. Fi'il muta'addi terbagi menjadi dua, yaitu a. muta'addi binafsihi, disebut juga fi'il sharih atau jelas, yaitu fi'il yang pengaruh atau akibat dari perbuatan fa'il bisa langsung kepada maf'ul tanpa menggunakan perantara huruf jar, seperti dharabtu zaidan, aku telah memukul Zaid. Ya, ahsantum. Fi'il muta'addi terbagi menjadi dua, binafsihi dan bighairihi. 6. Binafsihi yaitu memiliki objek secara langsung, kalau bighairihi memiliki objek tidak secara langsung namun butuh kepada huruf jar, ya, butuh kepada huruf jar. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, fi'il muta'addi binafsihi disebut juga fi'il sharih, yaitu jelas. Nah, yaitu fi'il yang pengaruh atau akibat dari perbuatan fa'il bisa langsung kepada maf'ul tanpa menggunakan perantara huruf jar, seperti dorobtu zian, aku telah zaid. Nah, zaidnya apa? Tanpa antum mengatakan dorobtu ila zaidin, dorobtu ala zaidin, nah, itu berarti butuh huruf jar. Nah, ketika enggak butuh huruf jar, antum bisa langsung fi'il ini bisa langsung mendapati maful bihi, maka itu namanya fi'il muta'adi binafsihi. Nam, seperti ini, darabtu zaidan, katabtu, misalkan zaidan, ya, kita menulis nama Zaid, atau katabtu isma zaidin, atau fatahtul baba, aku membuka pintu. Nam, hamiltu, hamaltu kitaban, aku membawa kitab, dan fi'il-fi'il yang semisalnya. Nam, barakallahu fikum. Nasortu zaidan, aku menolong Zaid. Nah, sangat banyak fi'il muta'adi. Nah, lanjutan. B, muta'adi dengan perantara, disebut juga dengan fi'il ghairu sharih, yaitu tidak jelas, yaitu fi'il yang pengaruh atau akibat dari perbuatan fa'il tidak bisa langsung kepada maf'ul, melainkan dengan menggunakan perantara huruf jar. Contohnya, adhabtuka, dhahabtu bika. Contohnya, contohnya dhahabtu bika, artinya dibalik wajahnya. Dhahabtu bika artinya, contohnya dhahabtu bika artinya adhabtuka, aku membawa pergi kamu, atau aku menyingkirkanmu, atau menghilangkanmu. Nam, dhahaba fi'il lazim atau fi'il muta'adi? Fi'il lazim. Antum mengucap dhahaba zaidun, apa artinya? Zaid pergi. Itu ya. Nah, itu fi'il lazim. Ada fi'il, ada fa'il, tidak ada objeknya. Kalau antum membuat isim mansub setelahnya, dhahabtu dhahaban atau dhahaba zaidun dhahaban, maka isim mansub setelahnya tidak mungkin jadi maful bihi. Menjadi apa di situ? Dhahabtu dhahaban. Menjadi maful mutlak. Nah, gitu kan? Barakallahu fikum. Naam. Kemudian fi'il ini, naam, ketika kita ingin jadikan dia memiliki objek. Gitu ya. Kalau dahaba Muhammadun artinya Muhammad pergi kan? Kita ingin membuat kalimat aku membawa pergi Muhammad. Nah, berarti ada objek enggak? Secara bahasa Indonesia secara arti ada objek, ya enggak? Aku menyingkirkan Muhammad. Misalkan, atau aku menghilangkan Muhammad. Butuh objek kan? Nah, fi'il ini enggak bisa langsung antum berkata dhahabtu Muhammadan. Aku dengan maksud aku membawa pergi Muhammad, atau aku menyingkirkan Muhammad, atau aku menghilangkan Muhammad, enggak bisa. Bagaimana bisanya? Diberi perantara huruf jar. Maka antum katakan dhahabtu bika. Arti dhahabtu bika artinya aku membawa pergi, membawa pergimu. Sama dengan antum mengucap adhabtuka. Adhabtuka, kalau adhabtuka artinya sama dengan dhahabtu bika. Nah, kenapa bisa sama? Karena hamzah di situ hamzah ta'diyah, hamzah yang memiliki arti menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'adi. Gitu ya. Seperti pada wazan-wazan yang telah kita lewati, wazan af'ala, apa diantara fungsinya? Menjadikan fi'il muta'adi, gitu kan? Yang sebelumnya lazim menjadi muta'adi, yang sebelumnya muta'adi kepada satu menjadi muta'adi kepada dua, yang sebelumnya muta'adi kepada dua menjadi muta'adi kepada tiga. Ketika apa? Ketika kemasukan hamzah ta'diyah. Karuma zaidun, apa artinya? Zaid mulia. Akroma zaidun Muhammadan, apa artinya? Akroma zaidun Muhammadan, Zaid memuliakan Muhammad. Nah, berarti hamzah di situ untuk ta'diyah, bukan? Untuk ta'diyah. Dhahaba, apa artinya? Pergi. Kalau adhaba artinya membuat pergi, menghilangkan. Nah, artinya ketika antum ingin menjadikan fi'il dhahaba itu muta'adi, masukkan ke wazan adhaba. Masukkan ke wazan af'ala menjadi adhaba. Mengerti? Ketika antum ingin membuat fi'il lazim itu menjadi muta'adi, diantaranya adalah dengan memasukkan ke wazan af'ala. Namun ini juga tidak pada semua fi'il ya, namun kebanyakan fi'il. Maka antum katakan adhaba. Adhaba 6. Adhaba atau kita kasih fa'il, adhabtu zaidan, aku membawa pergi Zaid, atau aku menyingkirkan Zaid. Nah, kalau kita enggak ingin memasukkan ke wazan af'ala, kita ingin menetapkan wazan ini, wazan dahaba, maka kita datangkan huruf jar. Mengerti? Maka kita datangkan huruf jar, maka kita katakan dahabtu bika. 6. Aku menyingkirkanmu. 6. Itu. dahaballahu binurihim. Adakan ayat apa artinya dahaballahu binurihim? Allah menghilangkan cahaya mereka. Bukan Allah pergi bersama dengan cahaya mereka, bukan. Dahaballahu binurihim. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah kan? Dahaballahu, apa arti dahaballahu binurihim? Dahaba bi artinya membuat pergi, menghilangkan. Nah, maksud anak di sini antum harus paham arti dahababi bukan artinya aku pergi dengan, bukan. Dahabtu bi Zaidin bukan artinya aku pergi dengan Zaid, bukan. Kalau dahabtu ma'a Zaidin artinya betul aku pergi bersama dengan Zaid. Gitu ya. Jadi penempatan huruf jar itu harus tepat. Enggak semua huruf jar, kalau huruf jar tertentu terkadang artinya bersama, bersama dengan fi'il yang lain, ketika dimasukkan ke fi'il yang lain artinya beda. Nah, mengerti enggak? 6. Kataptu bil qalami apa artinya? Kataptu bil qalami. Aku menulis dengan pena. Ba di situ artikan apa? Dengan kan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab artinya isti'anah ba di situ. Ba lil isti'anah. 6. Kalau ba di sini dhahabtu bika bukan artinya aku pergi denganmu, bukan. Apa artinya? Aku membuatmu pergi atau aku menyingkirkanmu. Artinya berlawanan enggak? Berlawanan artinya. Nah, namun yang antum harus paham di sini, syahidnya bukan dari sisi arti ini. Yang syahidnya antum harus mengerti bahwa fiil-fiil yang lazim yang tidak punya objek, ketika kita ingin memberikan objek, maka beri huruf jar. Beri padanya huruf jar. Kalau ada pertanyaan, apakah ini berlaku pada semua fiil? Jawabannya tidak. Kembali kepada kebiasaan orang Arab, sama'i. Apa yang sudah berlaku pada orang Arab ya kita lakukan. Nah, itu ya. Kita lakukan. Nah, namun ketika antum mengerti pembahasan ini, ketika antum mendapati fiil yang sama kok terkadang diartikannya memiliki objek, terkadang yang lain diartikan tidak memiliki objek. Nah, baru antum di situ mengerti oh ternyata ini ada huruf jarnya. Nah, itu ya. Nah. Bisa dimengerti ini pembahasan? Yang belum mengerti angkat tangan. Ya, apa kesimpulannya? Fi'il muta'adi terbagi dua. Pertama muta'adi secara langsung. Yang kedua muta'adi dengan perantara. Dengan perantara apa? Huruf jar. Seperti fi'il dahaba. Seperti marro. Maror tu bika. Apa arti maror tu bika? Aku melewatimu. Maror tu bidar. Aku melewati rumah. Maror tu bil baiti. Aku melewati rumah. Nah, itu berarti maror di situ butuh huruf jar enggak? Butuh huruf jar berupa ba. Enggak boleh antum bilang, enggak boleh antum bilang marartu Zaidan. Apa maksud antum apa? Aku melewati Zaid. Enggak boleh, tapi apa yang antum harus lakukan? Marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Kalau dalam i'rab bukan maful bihi, dalam i'rab majrur bi ba. Majrur bi huruf jar dalam i'rab. Namun secara arti dia maful bihi sehingga dikatakan maful bihi. Ya. Maror yang tadi disebutkan apa? Dahabtu bika. Apa irobnya? Dahaba fi'lun madin. Kemudian ba harful jar kaf domir mutasil mamni alal fatih fi mahli jarin, ya kan? Jar majrur muta'alliq fi fi'il. Sudah selesai. Enggak ada maful bihinya dalam irob. Lalu mana maful bihinya secara arti? Secara arti dia tuh mengandung arti maful bihi. Maror tu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Mana maful bihinya? Ada enggak? Enggak ada. Maror tu fi'il dan fa'il. Ba harful jar Zaidin si majrur. Jar majrur muta'alik dengan fi'il. Namun secara arti memiliki arti maful bihi. Nah. Dan nanti pada kitab yang lebih luas akan ada pembahasan. Fi'il-fi'il ini, ya fi'il-fi'il yang bisa memiliki maful bihi dengan huruf jar. Huruf jarnya terkadang dibuang. Nanti isim yang majur menjadi mansub. Nah, ini sekedar pembukaan untuk antum nanti di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi dijelaskan. Fi'il-fi'il yang butuh kepada huruf jar, kemudian huruf jarnya dibuang, isim setelahnya mansub. Nah itu. Contohnya apa tadi? Kita ngucap marortu bidari. Apa artinya? Aku melewati rumah. Huruf jar kita buang menjadi marortu daron. Ya, marortu bidarin menjadi marortu daron. Marortu bi Zaidan menjadi marortu Zaidan. Nah, ketika itu mansub bin nas'il khafid itu pendapat yang kuat. Apa i'rab marortu Zaidan? Marortu fi'lul marartu fi'lun madin, marra fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomi rafin mutaharik tak domir mutasil mabni ala sukun ala domi fi mahli rafin fa'il, taknya fa'il ya Zaidan. Nah, baru antum ucap Zaidan mansubun bin nas'il khafid. Nah, Zaidan mansub karena dibuangnya huruf jer. Apa asalnya? Asalnya adalah marartu bi Zaidin. Seperti antum sering dapati pembahasan at-tauhid lughatan. Sering kan? At-tauhid lughatan. Apa i'rab lughatan di situ? Asalnya at-tauhid fil lughah. At-tauhid fil lughah. Tauhid secara bahasa. Min masdar min wahada yuwahidu. Nah, berarti apa i'rabnya? At-tauhid mubtada marfu alamat rafi' idoma lughatan mansub bin nas'il khafid. Mansub karena dibuangnya huruf jar. Khafid itu huruf jar. Apa takdirnya? At-tauhid fil lughati. Mengerti ya? Nah, itu maksudnya ini diantara faedahnya ketika antum mengerti fiil-fiil yang memiliki maful bihi dengan bantuan huruf jar. Suatu ketika huruf jar ini dibuang suatu ketika dari fiil. Kemudian apa i'rabnya? Nah, pendapat yang kuat mengatakan i'rabnya itu adalah mansub bin nas'il khafid. Nah, karena itu nanti antum ketika ngartikan, ngartikan dengan huruf jar yang dibuang tadi. Tadi apa? At-tauhid lughatan. Apa diartikan? Tauhid secara bahasa. Artinya tauhid fil lughah. Nah, ngartikannya gitu. Nah. Barakallahu fikum. Nah, saya antum mengerti bahwasanya fi'il muta'adi terbagi menjadi dua. Pertama, muta'adi langsung. Yang kedua dengan bantuan huruf jar. Nah, dan yang menjadi pokok adalah sama'i. PL, maksudnya apa? PL ini huruf jarnya apa? PL ini huruf jarnya itu sama i yang kita enggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Kita karena itu kita apa kaidah huruf? Isim adalah kata yang memiliki arti yang tidak berkaitan dengan waktu kan? PL kata yang memiliki arti yang berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Huruf apa? Kata yang tidak memiliki arti kecuali jika bersambung dengan PL atau huruf. Nah, inilah huruf-huruf jar ini huruf, enggak memiliki arti kalau enggak bersambung dengan isim atau fi'il. Nah itu. 6. Barakallahu fikum. Nah, demikian juga dalam memakai huruf jar. Kita enggak sembarangan pakai huruf jar, kita pakai yang sudah dipakai oleh orang Arab. Kalau fi'il ini kita pakai huruf jar ini, fi'il ini huruf jar ini. Nah, karena itu enggak huruf jar itu enggak dengan menghafal ba artinya dengan, an artinya dari, min artinya dari, enggak demikian karena satu huruf jar artinya bisa berubah-ubah tergantung kalimatnya fiilnya dan seterusnya bisa berubah-ubah seperti min terkadang artinya karena ya, min terkadang artinya dari, min terkadang artinya sebagian. Nah, beda-beda artinya kan. Nah, dari mana taunya? Dari tadi, dari konteks kalimat tadi. Nah, nanti ada tanbih di halaman berapa ini? 186 antum lihat. Halaman 186. Nah itu. Lihat catatan yang hak yang benar dalam merubah fi'il lazim menjadi muta'adi adalah bersifat sama'i. Sehingga apabila dalam literatur bahasa Arab tidak menyebutkan pemberian huruf jar untuk fi'il tertentu agar menjadi muta'adi, maka tidak boleh memberikannya. Nah, termasuk dalam pemberian huruf jar ini ya, untuk merubah juga sama'i. Nanti insyaallah kita akan baca. Kalau enggak di waktu malam ini, waktu mendatang. Melihat waktu cukup apa enggaknya. 6. Ada pertanyaan? Untuk jenis fi'il yang pertama, yaitu apa ini? Fi'il muta'adi terbagi menjadi dua. Muta'adi bi nafsihi dan muta'adi bi ghairihi. 6. Lanjutan bacaan Mas Fauzan. Terkadang fi'il tertentu muta'addi kepada dua maf'ul, salah satunya sharih dan yang lainnya ghairu sharih, seperti addul amanati ila ahliha, tunaikan amanah kepada pemiliknya. Iya, addu di situ fi'lul amri, fi'lu amrin ya, wawu sebagai fa'ilnya, al amanat maf'ul bihi untuk addu. Nah, mansub tanda nasabnya kasro karena dia jamak mu'anas salim pengganti dari fathah. Ila huruf jar ahliha majrur bi ila wa huwa mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai. 6. Kalau dalam i'rab maful bihnya satu, al amanat Namun secara arti dia butuh kepada dua maf'ul secara arti. Tunaikan amanat kepada pemiliknya. Nah, berarti ada maf'ul pertama amanat, maf'ul kedua pemilik amanat, gitu kan? Nah. Nah, sahihnya di sini apa? Fi'il ini memiliki objek pertama soreh, yang kedua ghairu soreh. Namun yang ghairu soreh ini secara arti bukan secara i'rab. Karena i'rabnya kita katakan jar majrur muta'alliq dengan fi'il atau yang beramal amal fi'il. Nah, di lanjutan bacaan. Lafaz al-amanatu maf'ul al-amanati maf'ul objek soreh dan ahli maf'ul bihi ghairu soreh. Majrur, majrur lafzan dan mansub mahalan. Lafaznya jar namun kedudukannya nasab sebagai maf'ul bihi ghairu sharih. Naam. Barakallahu fikum. Boleh juga antum mengi'rabnya ila harful jar ahli majrur bi ila. Majrur lafzan mansub mahalan. Yaitu apa mansub mahalan? Kedudukannya mansub karena sebagai objek yang kedua. Naam. Barakallahu fikum. Nah, sekarang gantian siapa yang baca lagi? Yang kira-kira berani suara keras. Siapa ini? Siapa? Mas Arya? Ngelihat-ngelihat kelihatan ya. Antum melihat-lihat tanah. Atau Mas Dimas? Mas Arya terserah. Ya, nanti berganti lagi yang lain. Ya. Qala al-mu'alif hafizahullah ta'ala. Yang ketiga, pembagian fi'il muta'adi kepada jumlah maf'ulnya. Ya, pembagian fi'il muta'adi kepada jumlah maf'ulnya. Nah, di sana ada fi'il muta'adi yang butuh kepada satu maf'ul, ada yang butuh kepada dua maf'ul, ada yang butuh kepada tiga maf'ul. Ya. Meskipun dalam kalimat fi'il-fi'il ini yang muncul satu maf'ul, maka kita katakan maf'ul keduanya mahdhuf. Kalau kalau fi'il tertentu butuh dua maf'ul, lalu keduanya ada, berarti selesai masalahnya. Namun kalau munculnya satu, berarti yang satu lagi mahdhuf. Mengerti? Kalau butuh tiga maf'ul, yang muncul misalkan satu atau dua, yang ketiganya berarti mahdhuf, gitu ya. Nah, jadi ini secara pemakaiannya, fi'il ini butuh pada satu maf'ul, dua atau tiga secara pemakaiannya. Kenyataannya ketika kita baca belum tentu semuanya ada maf'ul bihinya. Maka kita katakan ada yang mahdhuf. Nah, gitu ya. Seperti antum mengucap a'taitu zaidan, aku memberi Zaid. Lalu berhenti antum mengucap. Nah, berarti ada maf'ul bihi kedua yang mahdhuf itu. Aku memberi Zaid, apa? Memberi hadiah, misal. Berarti kalimat lengkapnya kalau enggak ada yang mahdhuf, maka antum berkata a'taitu zaidan hadiyatan. Aku memberi Zaid hadiah. Kan itu. Namun antum terkadang mengucap mutus. A'taitu zaidan, aku memberi Zaid. Nah, ataitu fi'il fa'il zaidan maf'ul bihi pertama. Mana maf'ul bihi keduanya? Mahdhuf. Nah, lanjutan. Fi'il muta'adi berdasarkan jumlah maf'ulnya terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il muta'adi yang membutuhkan satu maf'ul, fi'il muta'adi yang membutuhkan dua maf'ul, dan fi'il muta'adi yang membutuhkan tiga maf'ul. Iya. Lanjutan. Fi'il muta'adi yang butuh kepada satu maf'ul jumlahnya sangat banyak, seperti fataha, kataba, doroba, nasoro, akroma, jalasa. Nah, kita contohkan fa'ilnya misalkan tum, domir yang tu ya, tak yang ada mimnya, tum. Fatahtumul baba, katabtumul darsa, dorobtum zaidan, nasortum al-Islam, akramtum zaidan, jalastum zaidan. Nah, itu contoh-contoh untuk penggunaan fi'il ini dengan menyebutkan maf'ul bihinya. Nah, lanjutan. Yang B, fi'il muta'adi yang butuh kepada dua maf'ul terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dua maf'ul yang asalnya bukan mutada dan khobar, seperti a'ta, sa'ala, manaha, mana'ah, kasa, albasa, allama. Nah, ini fi'il-fi'il yang butuh kepada dua maf'ul yang asalnya bukan mutada dan khobar. A'ta artinya memberikan, sa'ala meminta atau bertanya, manaha menganugerahi, mana'ah melarang, kasa memakaikan, albasa juga memakaikan, alama mengajari. 6. Lanjutan. Contohnya, a'taituka kitaban, aku memberimu sebuah buku. 6. A'taituka kitaban, nah kita i'rab ya. Yang jadi perhatian antum bukan i'rabnya ini. I'rab ini untuk memahamkan, membuktikan mana maful bihi yang pertama, mana maful bihi yang kedua. Untuk membuktikan itu i'rab ini. Jadi kalau antum belum enggak paham benar tentang i'rab, enggak masalah. Tapi antum paham maksud dari i'rab ini apa? Untuk membuktikan mana maful bihinya, mana yang pertama, yang kedua, dan yang semisalnya. Nah, a'taituka kitaban, a'taitu fi'lun madin. Nah, mabni ala sukun. Ta, domir mutasil mabni ala domi fi mahali raf'in fa'il. Kap, domir mutasil mabni ala al-fathi fi mahali nasbin maful bihi mukod, maful bihi awal. Kitaban maful bihi thani. Nah, itu ya. Mana maful bihi yang pertama? Maful bihi yang pertama yaitu kaf. Mana yang kedua? Kitaban. Nah, lanjutan bacaan. Manahtul mujtahida jaizatan. Iya. Aku menganugerahkan hadiah kepada orang yang rajin. Nah, manahtu fi'il dan fa'il. Al-mustahida maful bihi pertama, jaizatan maful bihi kedua. Lanjutan. Manatul kaslana at-tanazzuha. Aku melarang pemalas untuk bertamasya. 6. Manatu fi'il dan fa'il itu i'rab singkat ya. Kaslan maful bihi awal, tanazzuha maful bihi tsani. Maful pertama dan tanazzuha kedua. Lanjutan. Kasautul faqira sauban. Aku memakaikan atau memberi pakaian kepada orang miskin. 6. Kasautu fi'lun wa fa'ilun. Al-faqira mafulun bihi awal, as-sauban mafulun bihi tsanin. 6. Berganti Mas Dimas. Nanti yang lain waktu yang lain diminta baca latihan baca keras ya. 6. Ya, lanjut Mas Dimas. Bila. Yang kedua, dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khobar terbagi menjadi tiga. Iya, sekarang dua butuh kepada dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khobar. Berarti maf'ul itu asalnya mubtada dan khobar. Nanti kita buktikan dengan contoh. Lanjutan. Yang pertama, af'alul yakin. Ya, ini fi'il yang memiliki arti yakin atau mengetahui dengan pasti. Yaitu contoh fi'ilnya ro'a. Artinya alima wa'taqoda. Alima wa'taqoda. Kemudian alima artinya i'taqoda, meyakini. Kemudian daro artinya alima ilma i'tiqadin, mengetahui dengan yakin. Kemudian fil ta'allan wajada dan alfa artinya i'lam wa'tiq, i'lam wa'taqid, ketahuilah dan yakinlah. Contoh pada kalimat alimtu zaidan mujtahidan, aku yakin Zaid adalah orang yang rajin. 6. Barakallahu fikum. Tadi disebutkan bagian kedua yaitu apa? Fi'il muta'adi yang butuh kepada dua maf'ul, fi'il muta'adi yang butuh kepada dua maf'ul yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Nah, contoh alimtu zaidan mujtahidan. Nah, kita buang alimtu. Apa menjadi apa ini kalimat? Zaidun mujtahidun. Gitu kan? Zaidun mujtahidun. Antum lihat contoh. Zaidun mujtahidun. Apa i'rab zaidun? Mubtada'un marfu'un. Mujtahidun apa i'rabnya? Khobarun marfu'un. Nah, berarti di situ asalnya mubtada' khobar bukan? Mubtada' khobar. Asalnya adalah mubtada' khobar. Kita masukkan alimtu. Alima fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomir rofin mutaharikin watak domir mutasil mabni ala domi fi mahli rofin fa'il. Itu ya. Zaidan mafulun bihi awal, mujtahidan mafulun bihi thani. Nah itu, kalau kita kalau antum tambah alamat nasbihi fatha maka lebih baik. Ya, mengerti? Berarti maful bihi pertama di situ dari berasal dari mubtada, maful bihi yang kedua berasal dari khobar. Nah, ini maksud dari fi'il yang memiliki dua maful yang berasal dari mubtada dan khobar. 6. fi'il ini terbagi menjadi berapa fi'il ini? Terbagi menjadi tiga. Ada af'alul yakin, fi'il-fi'il yang memiliki arti yakin. Kemudian setelah itu kita akan baca bi di waktu pertemuan mendatang ya, yang memiliki arti dhon, sangkaan. Kemudian yang C yang antum lihat, af'alu tahwil, yang memiliki arti menjadikan atau mengubah. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebelum kita tutup, ada tanbih di sini. Fi'il yang ro'a tadi memiliki dua maf'ul. Fi'il ro'a memiliki dua maf'ul kalau memiliki arti alima dan i'taqoda. Namun kalau dia itu memiliki arti absoro, artinya melihat dengan mata kepala, ketika itu memiliki arti satu maf'ul. Kalau ro'a memiliki, ro'a diartikan ro'a basoria, melihat dengan mata kepala, maka berapa maf'ulnya? Satu. Antum bilang ro'a itu usfuron, ro'a itu to'iron, apa artinya? Aku melihat burung, gitu kan? Nah, ro'a itu sajarotan, aku melihat pohon, atau ro'a itu zaidan, aku melihat zaid, itu ya. Nah, di sini memiliki satu maf'ul. Kenapa? Karena karena artinya absoro. Artinya absoro. Naam. Barakallahu fikum. Begitu juga kalau ro'a memiliki arti ro'a holmiya, yaitu melihat dalam mimpi. Itu juga memiliki satu maf'ul. Naam. Berikutnya alima. Alima memiliki dua maf'ul kalau artinya i'taqoda, yaitu meyakini. Kalau artinya meyakini, ya, maka memiliki dua maf'ul. Kalau memiliki arti arafa, artinya mengenal, alim tu zaidan, aku mengenal zaid, maka memiliki satu maf'ul. Nah, alima memiliki satu maf'ul. Alima memiliki satu maf'ul kalau memiliki arti arafa. Nah, jadi fi'il-fi'il itu bisa memiliki beberapa arti dalam bahasa Arab, itu ya, tergantung konteks kalimat dan tergantung perkara tertentu yang menjadikan dia artinya seperti itu. Nah, kemudian daro, daro memiliki dua maf'ul kalau artinya alima ilma tiqodin, mengetahui dengan yakin. Kalau memiliki arti khoda'a, menipu. Nah, daro juga bisa artinya menipu. Daro zaidun akhahu, zaid menipu saudaranya. Maka ketika itu memiliki satu maf'ul. Ketika diartikan khoda'a memiliki satu maf'ul. Nah, juga hakka, bisa juga artinya hakka. Apa hakka? Menggaruk. Daro zaidun jildahu, zaid menggaruk kulitnya. Itu memiliki satu maf'ul. Nah, kemudian ta'alam wajada dan alfa di situ ya. Ta'alam memiliki dua maf'ul kalau memiliki arti i'lam wa'taqid. I'lam wa'taqid, ketahuilah dan yakinlah. Nah, kalau ta'alam di situ fi'il amr dari ta'alama. Ta'alama ya ta'alamu ta'aluman, artinya apa? Ta'alama zaidun, apa artinya? Zaid belajar. Nah, kalau fi'il amr dari ta'alam, dari ta'alama, maka memiliki satu maf'ul. Nah, ta'alama zaidun al-fiqha, zaid belajar fikih. Nah, ketika itu memiliki satu maf'ul. Kalau dari fi'il, kalau ta'alam di situ fi'il amr dari ta'alama, memiliki satu maf'ul. Nah, namun yang memiliki dua maf'ul itu ketika artinya i'lam wa ta'kid, artinya ta'alam namun memiliki arti i'lam. Ta'alam memiliki arti i'lam yang dari alima tadi. Nah, kemudian juga wajada. Wajada ini memiliki dua maf'ul kalau memiliki arti sama, alima atau i'taqoda. Kalau wajada memiliki arti wujudan, mendapati, mendapatkan, maka memiliki satu maf'ul. Wajadtu nukudan, apa artinya? Aku menemukan atau aku mendapati uang. Nah, itu memiliki satu maf'ul. Kalau artinya mendapati, memiliki satu maf'ul. Demikian juga alfa. Kalau memiliki arti menemukan atau mendapati, juga memiliki satu maf'ul. Syaitnya, fi'il-fi'il yang disebutkan memiliki arti dua maf'ul, memiliki arti fi'il lazim dua maf'ul kalau artinya seperti yang disebutkan di sini, yaitu apa? Arti untuk af'al yakin, bukan untuk arti yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? pelajaran kemarin malam kita libur kan ya? Kemarin libur kita ganti besok malam. Karena pekan depan antum libur. Kemungkinan besar antum libur bulanan kan? Siap ya? Terus ada usulan kita belajar di dalam kantor. Antum mau belajar di dalam kantor? Apa lebih nyaman di sini? Di dalam. Nah, kita di dalam kantor, kalau nanti ternyata kantor dipakai atau ada hal tertentu, kembali keluar ya. Kita coba dulu di kantor. Karena waktu kemarin kita dapati hujan, di kantor lebih konsentrasi ya, enggak bising. Maka kita coba di kantor, insyaallah. Nanti kalau ada satu hal tertentu yang mengharuskan kita kembali keluar, keluar lagi. Karena kadang kantor dipakai untuk rapat, dipakai yang semisalnya gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi besok malam kumpul di mana? Kantor ya. Kita usahakan gitu. Nah, untuk mengganti yang malam Ahad kemarin karena kita libur kan kemarin malam. Nah, karena pekan depannya bisa jadi libur karena antum pulang sih. Libur bulanan ini 99% ini. Tinggal 1% lagi. Ya, insyaallah. Ya, apa pertanyaan? PLPL yang butuh pada domafol ya terbatas pada yang disebutkan. Yang di sini itu sudah menyebutkan PLPL yang dimaksud. Nah, kecuali nanti pada af'aludzon, 1-2 PL ada yang belum masuk. Artinya hampir semua PL itu ada disebutkan di sini. Nah, jadi ada apakah af'alul yakin hanya terbatas pada ini? Iya, pada yang disebutkan di sini terbatas fi'ilnya. Nah, siapa lagi bertanya? Ya, silakan Mas Imas. Yang memudahkan dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khobar, yang af'alul yakin, terus yang setelahnya itu set, apakah termasuk nawasih mubtada khobar? Diulang, pertanyaan diulang. Kurang jelas. Apa fi'il mutaadi yang butuh kepada dua maf'ul ya? Yang asalnya itu mubtada dan khobar. Asalnya mubtada dan khobar, kemudian kan ada tiga. Ada af'alul yakin, terus af'alul zon, sama af'alul tahwil kan? Iya. Apakah termasuk dari nawasih mubtada khobar? Semuanya itu sir. Apakah termasuk dari nawasih mubtada dan khobar yang masuk dalam nawasih yang af'alul zon? Af'alul zon disitu masuk dari nawasib ya. Enam. Kalau masuk dalam pembahasan pembahasan apa? Nawasih. Nawasih ada tiga, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, wa dhonna dan akhwatuha. Itu pembahasan intinya di situ. Nanti dhonna memiliki saudari memiliki fi'il yang menyamai. Nah, karena juga memiliki fi'il yang menyamai. Inna juga demikian. Nah, artinya di nahwu dibahas pada dhonna wa akhwatuha. Nanti disebutan fi'il ini disebutan di kitab tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan fi'il yang di atas bisa masuk dalam pembahasan saudarinya dhonna. Nah, masuknya dalam saudarinya dhonna. Kalau dhonna memiliki arti sangkaan, terkadang memiliki arti yakin. Kalau yang memiliki arti yakin seperti alima ro'a. Nah, ya artinya fi'il yang masuk pada mubtada dan khobar itu masuk dalam bab nawasih mubtada dan khobar, cuman yang jadi judul pada b, yang menjadi judul bab di kitab nahu pada bagian b. Tadi disebutkan apa? Af'alul yakin, af'alul dhon dan af'al tahwil gitu kan. Nah, dalam ilmu nahu ada istilah nawasikh mubtada dan khobar. Ambil awamil yang merubah hukum mubtada dan khobar. Mubtada berubah menjadi isimnya, khobar berubah menjadi khobarnya awamil tersebut, atau merubah menjadi maful bihi pertama, maful bihi kedua gitu ya. Nah, itu masuk dalam bab dhanna wa akhwatuha. Yang ABC ini masuk dalam bab itu. Masih Mas, mengerti? Nah, iya, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Ya, cukup ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan besok malam insyaallah. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.